Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 yang dimulai pada halaman 290. Kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam. Lanjutan dari sebelumnya. Adalah Abdul Aziz bin Rawat, apabila datang malam, lalu mendatangi tempat tidurnya dan melalukan tangannya di atas tempat tidur itu, seraya berkata, "Engkau sungguh-sungguh empuk, dan demi Allah, sesungguhnya dalam surga adalah lebih empuk daripada engkau." Dan senantiasalah ia mengerjakan sholat malam seluruhnya. Berkata Al-Fudail, "Sesungguhnya aku menghadapi malam dari permulaan mulai membaca Al-Quran. Mulai dari permulaannya, maka amatlah menyusahkan aku oleh karena lamanya. Lalu aku memulai membaca Al-Quran sehingga datang waktu subuh dan tidaklah aku laksanakan hajatku." Berkata Al-Hasan, "Sesungguhnya seseorang yang akan berbuat sesuatu dosa, maka haramlah dengan sebabnya itu bangun malam." Berkata Al-Fudail, "Apabila engkau tidak sanggup bangun malam dan puasa siang, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu diharamkan dari pahala, dan sesungguhnya telah banyak kesalahan engkau." Adalah Silah bin Asim radhiyallahu an mengerjakan sholat malam seluruhnya. Maka apabila ia berada pada waktu sahur, lalu ia mendoa, "Wahai Tuhanku, jadilah yang seperti aku menjadi surga, tetapi lepaskanlah aku dengan rahmatmu dari neraka." Berkata seorang laki-laki kepada sebagian ahli ilmu hikmah, "Sesungguhnya aku ini amat lemah daripada bangun malam." Maka berkatalah hukumah tadi kepadanya, "Wahai saudaraku, janganlah engkau mengerjakan maksiat di waktu siang, dan janganlah engkau bangun di waktu malam." Al-Hasan bin Saleh mempunyai seorang budak perempuan, maka dijualnya kepada suatu kaum. Tatkala malam, bangunlah budak wanita itu seraya berseru, "Wahai penduduk kampung ini, marilah sholat, marilah sholat." Maka penduduk kampung itu bertanya, "Apakah kita telah berada di waktu subuh? Apakah sudah terbit fajar?" Lalu budak itu menyambung, "Apakah tuan-tuan tidak mengerjakan kecuali salat fardu saja?" Mereka menjawab, "Ya." Maka budak wanita itu kembali kepada Al-Hasan seraya berkata, "Wahai tuanku, dijualkan aku ini kepada kaum yang tidak mengerjakan selain dari salat fardu saja. Ambil kembalilah aku." Lalu Al-Hasan mengambil ia kembali. Berkata Ar-Rabi, "Aku bermalam di rumah As-Safi'i radhiyallahu an beberapa malam yang banyak, maka tidaklah As-Safi'i itu tidur malam kecuali sedikit sekali." Berkata Abdul Jurai Juwairah, "Aku telah menemani Abu Hanifah radhiyallahu an selama 6 bulan, maka tidak semalam pun dalam masa 6 bulan itu, ia meletakkan lambungnya di atas lantai. Adalah Abu Hanifah menghidupkan setengah malam. Maka berjalanlah ia pada satu kaum, lalu kaum itu mengatakan bahwa orang ini, Abu Hanifah, menghidupkan malam seluruhnya. Maka berkatalah Abu Hanifah, sesungguhnya aku merasa malu bahwa aku disebutkan dengan apa yang tidak aku kerjakan." Maka sesudah itu, Abu Hanifah menghidupkan malam seluruhnya. Dan diriwayatkan bahwa tak ada baginya tempat tidur di malam hari. Diceritakan orang bahwa Malik bin Dinar radhiyallahu an senantiasa mengulang-ulangi ayat berikut ini semalam-malaman sampai datang waktu subuh. Yaitu, "Am khasibal ladina jatarahu sayyati an naja'alahum kalladina amanu wa amilus sholihat. Artinya, adakah orang-orang yang membuat kesalahan itu mengira bahwa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik? Sampai akhir ayat surat Al-Jasiyah ayat 21. Berkata Al-Mughirah bin Habib, aku perhatikan Malik bin Dinar, ia berwudu sesudah Isya, kemudian ia bangun ke tempat salat, lalu menggenggamkan janggutnya dan berhamburlah air matanya seraya mendoa, wahai Allah Tuhanku, haramkanlah ubanan Malik dari neraka. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengetahui akan penghuni surga daripada penghuni neraka. Maka yang manakah dari dua lelaki itu Malik ini? Dan yang manakah dari dua kampung itu kampung Malik? Senantiasalah demikian doanya sehingga terbit fajar. Berkata Malik bin Dinar, pada suatu malam aku lupa dari wiridku dan aku tertidur. Tiba-tiba aku di dalam tidur dengan seorang bidadari yang paling cantik. Dan pada tangannya setarik kertas. Maka ia berkata kepadaku, pandaikah Tuan hamba membaca? Lalu aku menjawab, pandai. Maka diserahkannya kertas itu kepadaku. Di mana isinya? Adakah dipermain-mainkan engkau oleh kesenangan dan angan-angan dari gadis yang putih jelita di dalam surga? Engkau akan hidup kekal, tak mati lagi di dalamnya. Engkau bermain-main di dalam surga bersama bidadari cantik jelita. Bangunlah dari tidurmu, bahwa yang lebih baik dari tidur itu ialah bertahajud dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa ketika Masruk mengerjakan haji, ia tidak tidur malam selain daripada bersujud atau mengerjakan sholat saja. Diriwayatkan dari Azhar bin Mughith, dan ia adalah termasuk orang-orang yang banyak menegakkan sholat, di mana ia mengatakan, aku bermimpi melihat seorang wanita yang menyerupai dengan wanita-wanita dunia. Lalu aku tanyakan kepadanya, siapakah engkau ini? Ia menjawab, Haura. Lalu aku menyambung, kawinkanlah aku dengan engkau. Maka ia menjawab, pinanglah aku pada tuanku dan berikanlah kepadaku mas kawinku. Lalu aku bertanya, apakah mas kawin engkau? Ia menjawab, panjangkanlah salat tahajud. Berkata Yusuf bin Makhram, sampai kepadaku berita bahwa di bawah Ars ada seorang malaikat dalam bentuk seekor ayam jantan. Kukunya dari intan permata dan pacinya dari jamrut hijau. Apabila telah berlalu sepertiga malam pertama, niscaya ia memukul dengan kedua sayap dan berkokok seraya berteriak, bangunlah, wahai orang-orang yang ingin bangun. Apabila telah berlalu setengah malam, maka ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok seraya berseru, hendaklah bangun orang-orang yang melakukan tahajud. Apabila telah berlalu dua per tiga malam, maka ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok seraya berteriak, hendaklah bangun orang-orang yang melakukan sholat. Apabila telah terbit fajar, lalu ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok seraya berteriak, hendaklah bangun orang-orang yang lalai atas tanggungan mereka sendiri segala dosanya. Ada yang mengatakan bahwa Wahab bin Munabbah al-Yamani tidak meletakkan lambungnya di lantai selama 30 tahun. Ia mengatakan, aku lebih suka melihat setan di rumahku daripada aku melihat bantal di rumahku, karena bantal itu memanggil kepada tidur. Ia mempunyai sebuah bantal dari kulit. Apabila tertidur benar, maka diletakkannya dadanya ke atas bantal itu, dan digerakkannya kepalanya beberapa kali, kemudian bersiap-siap kepada sholat. Berkata sebagian mereka, "Aku bermimpi menjumpai Tuhan yang Maha Mulia, maka aku mendengar Ia berfirman, 'Demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku muliakan tempat Sulaiman At-Taimi, karena ia mengerjakan sholat bagiku pada pagi hari dengan wudhu Isya selama 40 tahun.'" Dan dikatakan bahwa aliran mazhab Sulaiman At-Taimi adalah tidur itu apabila masuk ke hati, niscaya membatalkan wudhu. Dan diriwayatkan pada sebagian kitab-kitab lama dari Allah Ta'ala, bahwa Allah berfirman, "Sesungguhnya hambaku yang sebenar-benarnya hambaku itu ialah yang tiada menunggu untuk bangun akan kongkok ayam." Penjelasan sebab-sebab yang memudahkan bangun malam. Ketahuilah bahwa bangun malam itu adalah sukar kepada manusia, kecuali orang-orang yang telah memperoleh taufik untuk bangun dengan syarat-syaratnya yang memudahkannya zahir dan batin. Adapun zahir, maka yaitu empat perkara. Pertama, bahwa tidak membanyakkan makan, lalu membanyakkan minum, maka membanyakkan tidur dan memberatkan bangun. Adalah sebagian guru-guru berdiri di atas meja makan pada tiap-tiap malam, seraya berkata, "Murid-murid sekalian, janganlah kamu makan banyak, lalu kamu minum banyak, maka tertidurlah kamu banyak, lalu kamu memperoleh banyak penyesalan ketika mati." Ini adalah pokok utama, yaitu meringankan perut besar dari beratnya makanan. Kedua, bahwa tidak meletihkan dirinya di siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang memayahkan segala anggota badan dan melemahkan urat-urat saraf, karena itu pun menarik pada tidur. Ketiga, bahwa ia meninggalkan tidur di siang hari, karena tidur tengah hari itu sunat untuk menolong bangun malam. Bahwa tidak meninggalkan tidur di siang hari. Keempat, bahwa tidaklah mengerjakan perbuatan yang berdosa di siang hari, karena yang demikian itu mengesatkan hati dan menghambat di antara hati dan sebab-sebab memperoleh rahmat. Seorang laki-laki mengatakan kepada Al-Hasan, "Hai Abu Said, sesungguhnya aku bermalam dengan cara yang menyehatkan aku. Aku suka bangun malam dan menyediakan kesucian wudhu bagiku. Maka mengapakah aku tidak terbangun?" Menjawab Al-Hasan, "Dosamu mengikatkan kamu." Adalah Al-Hasan radhiyallahu an, apabila masuk ke pasar, lalu mendengar keributan dan kesia-siaan perbuatan dan perkataan mereka, maka berkata, "Aku menyangka bahwa malam mereka itu adalah malam buruk, karena mereka itu tidak tidur di siang hari." Berkata Al-Thawri, "Aku haramkan diriku agar tidak memperoleh bangun malam selama 5 bulan, disebabkan dosa yang aku kerjakan." Orang menanyakan, "Apakah dosa itu?" Al-Thawri menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki menangis, lalu aku berkata pada diriku, 'Orang ini berbuat riak.'" Berkata sebagian mereka, "Aku berkunjung pada Karat bin Wabroh, di mana ia sedang menangis. Maka aku bertanya, 'Apakah datang berita kematian sebagian keluarga Tuhan?' Ia menjawab, 'Lebih berat dari itu.' Lalu aku bertanya, 'Apakah penyakit yang menyakitkan Tuhan?' Ia menjawab, 'Lebih berat dari itu.' Aku bertanya lagi, 'Apakah kiranya?' Beliau menjawab, 'Pintuku terkunci, tabirku terkembang, dan aku tidak membaca nasibku yang lalu. Dan tidaklah yang demikian itu selain disebabkan dosa yang telah aku perbuat. Dan ini adalah karena kebajikan itu memanggil kepada kebajikan, kejahatan memanggil kepada kejahatan, dan yang sedikit dari pada masing-masing keduanya itu menghela kepada yang banyak.' Yang karena itulah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, 'Tiada akan luput seorang dari sholat jamaah kecuali disebabkan oleh dosa.' Abu Sulaiman mengatakan, 'Bermimpi sampai berjunub di waktu malam adalah suatu siksaan, dan junub jinabah itu menjauhkan dari kebajikan.' berkata sebagian ulama, apabila engkau berpuasa, wahai orang yang patut dikasihani, maka perhatikanlah pada siapa engkau berbuka dan dengan apa engkau berbuka. Karena sesungguhnya hamba itu memakan akan sesuatu makanan, lalu terbaliklah hatinya daripada apa yang ada pada padanya. Dan ia tidak kembali kepada keadaannya yang semula. Dosa-dosa itu semuanya mempusakai kekesatan hati dan mencegah daripada bangun malam. Lebih-lebih yang membekas dan menggerakkan hati kepada kebajikan dari apa yang tidak dapat membekas oleh lainnya. Hal itu diketahui oleh orang-orang yang mengintip gerakan hati atau ahlul muraqabah lil qulub dengan percobaan setelah disaksikan oleh agama kepadanya. Karena itulah berkata sebagian mereka, banyaklah terjadi dari sekalian makan, dari sekali makan mencegah bangun malam. Dan banyaklah terjadi dari sekali pandang mencegah membaca suatu surat dari Al-Quran. Dan sesungguhnya hamba itu memakan sekali makan atau berbuat suatu perbuatan, lalu diharamkan dengan sebabnya atau tidak diperolehnya bangun malam setahun. Sebagaimana salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka begitu pula lah perbuatan keji itu mencegah dari salat dan perbuatan-perbuatan kebajikan yang lain. Berkata sebagian pengurus penjara, aku adalah pengurus penjara lebih kurang sudah 30 tahun. Aku bertanya kepada tiap-tiap orang yang diambil di malam hari, adakah ia mengerjakan sholat isya dengan berjamaah? Mereka itu menjawab, tidak. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa barokah berjamaah itu mencegah daripada mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Adapun keadaan batiniah yang memudahkan, maka empat perkara banyaknya. Pertama, hati itu sejahtera daripada kedengkian kepada kaum muslimin, sejahtera daripada perbuatan-perbuatan bid'ah, dan daripada kelebihan kepentingan duniawi. Maka orang yang tenggelam, yang mementingkan urusan duniawi, niscaya tiadalah mudah baginya bangun malam. Kalaupun ia bangun, maka ia tidak berpikir tentang sholatnya, melainkan tentang segala kepentingannya. Dan tidaklah ia berkisar selain pada segala gangguan duniawi. Dan dalam hal seperti itu, diucapkan sekuntum syair. Dikatakan kepadaku oleh tukang pintu, bahwa Anda sedang tidur. Walaupun Anda sudah terbangun, tetapi masih juga sedang tidur. Kedua, ketakutan yang keras, yang membiasakan hati serta pendek angan-angan. Karena sesungguhnya apabila bertafakur tentang huru-hara akhirat dan penderitaan di neraka jahanam, niscaya terbanglah tidurnya dan amat sangatlah takutnya. Sebagaimana kata Taus, sesungguhnya mengingati neraka jahanam itu menerbangkan atau menghilangkan tidur orang-orang abid. Dan sebagaimana diceritakan, bahwa seorang budak di Basrah bernama Suhaib adalah ia bangun malam seluruhnya. Lalu berkatalah wanita yang mempunyai budak itu, sesungguhnya engkau bangun di malam hari membawa madarat kepada pekerjaanmu di siang hari. Maka menjawab budak itu, bahwa Suhaib, apabila ia teringat kepada neraka, niscaya tidaklah datang tidur kepadanya. Dan ditanyakan kepada seorang budak yang lain, di mana ia bangun seluruh malam. Maka budak itu menjawab, apabila aku ingat kepada neraka, niscaya bersangatanlah ketakutanku. Dan apabila aku ingat kepada surga, niscaya bersangatanlah kerinduanku. Sehingga tidak sanggup aku tidur. Bermadahlah Junun al-Misri radhiyallahu anhu. Al-Quran dengan wa'ad dan wa'idnya mencegah mata untuk tidur semalam-malaman. Mereka memahami dari raja yang agung akan kalamnya, lalu leher mereka merendah karena ketundukan. dan mereka bermadah pula. Wahai yang lama tidur dan lengah lalai, kebanyakan tidur membesakai penyesalan di dalam kubur kalau engkau menempati nanti adalah tempat tidur yang berkepanjangan setelah mati. Suatu tempat yang disediakan untukmu di dalamnya disebabkan dosa atau kebajikan yang engkau kerjakan. Adakah engkau merasa aman dari serangan malikul maut? Banyaklah orang yang merasa aman dari serangan itu. Bermadah Ibnul Mubarak. Apabila malam gelap gulita diderita mereka, lalu menjadi terang dan mereka itu rukuk. Diterbangkan tidur mereka oleh ketakutan, lalu bangun. Dan orang yang merasa aman di dunia ini tidur nyenyak. Ketiga, mengetahui keutamaan bangun malam dengan mendengar ayat-ayat, hadis-hadis, dan asar-asar sehingga meneguhkan harapan dan kerinduannya kepada pahala. Lalu membangkitkan keinginan umaran pada segala tingkat surga. Sebagaimana diceritakan bahwa sebagian orang-orang soleh itu pulang dari peperangan, lalu disediakan oleh istrinya tempat tidur, dan ia duduk menunggu suaminya itu. Tetapi suaminya itu masuk ke masjid dan senantiasalah ia mengerjakan sholat sampai datang waktu subuh. Maka berkatalah istrinya, kami menunggu kakanda begitu lama. Tatkala kakanda datang, lalu mengerjakan sholat sampai pagi hari. Menjawab suami, demi Allah, sesungguhnya aku berpikir kepada haura dari bidadari surga sepanjang malam, sehingga lupalah aku kepada istri dan rumah. Lalu aku bangun mengerjakan sholat sepanjang malam, karena rindu kepadanya. Keempat, yaitu yang termulia penggerak, ialah cinta kepada Allah dan teguh iman bahwa dan suatu huruf pun melainkan bermunajat dengan Tuhannya, di mana Tuhan menoleh kepadanya serta menyaksikan apa yang tergores di hatinya. Dan segala goresan itu daripada Allah Ta'ala adalah ucapan daripadanya. Apabila ia mencintai Allah Ta'ala, niscaya tidak mustahil ia mencintai berkhilwah atau bersunyi-sunyi dengan dia dan merasa keenaan bermunajat. Maka dia dibawa oleh keenakan bermunajat dengan yang dicintai. Kepada lamanya bangun malam, dan tiada seyogialah kerjaan itu dipandang jauh dari kebenaran, sebab dapat dibuktikan oleh akal dan nakal. Adapun akal, maka hendaklah diambil ibarat dengan keadaan orang yang mencintai seseorang disebabkan kecantikannya, atau mencintai seseorang raja disebabkan karunia dan harta yang dianugerahkannya, bahwa betapa enaknya dengan berkhilwah dan bermunajat dengan dia, sehingga tidak akan tidur-tidur sepanjang malam. Kalau Anda berkata bahwa yang cantik itu dirasakan enaknya dengan memandang padanya, sedang Allah Ta'ala tidak dapat dilihat, maka ketahuilah bahwa kalaupun ada yang cantik dinilai itu di belakang takdir atau dalam rumah yang gelap gulita, niscaya yang mencintai itu tetap merasa lezat dengan semata-mata mendampinginya, tanpa memandang dan tanpa mengharap yang lain daripadanya. Dan ia merasa nikmat dengan melahirkan kecintaannya kepadanya dan menyebutkannya dengan indah, dengan lidahnya sendiri, dengan didengar oleh yang dicintai itu, walaupun itu akan bahwa yang mencintai itu menunggu penjawaban dari yang dicintai, lalu merasa lezat dengan mendengarkan jawabannya, dan tidaklah dapat didengar akan kalam Allah Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa yang cinta itu tahu bahwa Allah Ta'ala tidak menjawab dan diam daripadanya. Meskipun begitu, tetap juga baginya kelezatan dengan membentangkan segala ikhfal keadaannya kepadanya dan menyampaikan isi hatinya. Betapa tidak, orang yang mempunyai penuh keyakinan mendengar daripada Allah Ta'ala akan tiap-tiap yang datang pada goresan hatinya waktu sedang bermunajat, lalu ia merasa kelezatan dengan dia. Dan begitu juga orang yang berkhilwah dengan raja dan membentangkan segala hajat keperluannya di tengah malam buta akan merasa kelezatan dengan raja itu pada mengharap karunia-Nya dan mengharap kepada Allah Ta'ala adalah lebih benar adanya. Dan apa-apa pada sisi Allah adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih bermanfaat daripada apa pada yang lain. Maka bagaimanakah tiada merasa lezat dengan membentangkan segala keperluannya kepadanya dalam khilwah yang sunyi, sepi. Adapun naqal, maka dibuktikan oleh keadaan orang-orang yang bangun malam itu sendiri mengenai lezatnya mereka merasakan dengan bangun malam dan menjuruskan perhatian mereka kepadanya semata-mata. Sebagaimana orang-orang yang mencintai itu menjuruskan perhatiannya pada malam sampainya yang dicintai. Sehingga ditanyakan kepada sebagian mereka, bagaimanakah engkau di malam itu? Dia menjawab, tiada aku menduga sekali-kali akan terjadi yang demikian itu. Ia menampakkan kepadaku akan wajahnya, kemudian ia pergi, dan tidak aku melihat lagi sesudah itu. Berkata yang lain, aku dan malam adalah laksana dua ekor kuda, lomba yang berdekatan benar persamaan kelebihannya. Sekali ia mendahului aku sampai kepada fajar, dan sekali ia memotong aku daripada berpikir. Tanyakan kepada sebagian mereka, bagaimanakah malam itu kepada engkau? Maka ia menjawab, sesaat aku padanya antara dua keadaan. Aku gembira dengan gelapnya apabila datang, dan aku berduka dengan fajarnya apabila terbit. Tiadalah sempurna kesenanganku sekali-kali dengan malam itu. Berkata Ali bin Bakar, semenjak 40 tahun lamanya, tiadalah sesuatu yang menyusahkan aku selain dari terbit fajar. Berkata Al-Fudail bin Jadi Ijad, apabila terbenamlah matahari, maka aku gembira dengan gelap, dan apabila terbitlah matahari, maka aku berduka cita karena datangnya manusia kepadaku. Berkata Abu Sulaiman, orang yang mempunyai malam pada malamnya adalah lebih merasa lezat dari orang yang mempunyai permainan pada permainannya. Jikalau tidaklah karena malam, niscaya aku tidaklah menyukai tinggal di dunia ini. Berkata pula Abu Sulaiman, jikalau digantikan oleh Allah kepada orang yang mempunyai malam daripada pahala amalan mereka, akan apa yang diperolehnya daripada kesenangan, niscaya adalah yang demikian itu lebih banyak daripada pahala amalan mereka. Berkata sebagian ulama, tidak adalah dalam dunia suatu waktu yang menyerupai kenikmatan penduduk surga, selain daripada apa yang diperoleh oleh orang-orang yang merasa senang jiwanya dengan malam, dari karena manisnya bermunajat dengan Allah Ta'ala. Berkata sebagian mereka, kelezatan bermunajat tidaklah dari dunia. Dia adalah dari surga yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala kepada para walinya yang tidak diperoleh orang lain. Berkata Ibnu Munkadzir, tiadalah yang kekal daripada kelezatan dunia selain tiga, bangun malam, bertemu teman, dan salat berjamaah. Berkata setengah arifin, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang pada waktu sahur kepada hati orang-orang yang bangun, lalu diisikannya dengan nur. Maka datanglah segala faedah kepada hati mereka itu, lalu memperoleh nur. Kemudian berkembanglah nur itu dari hati mereka yang sehat ke hati orang-orang yang lalai. Berkata sebagian ulama terdahulu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebagian orang-orang siddiq. Sesungguhnya bagiku beberapa orang hamba daripada hambaku yang mencintai aku dan aku mencintai mereka. Mereka rindu kepadaku dan aku rindu kepada mereka. Mereka mengingati aku dan aku mengingati mereka. Mereka memandang kepadaku dan aku memandang kepada mereka. Kalau engkau berjalan pada jalan mereka, niscaya aku cintai akan engkau. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, niscaya aku kutuki akan engkau. Lalu bertanya sebagian orang siddiq itu, wahai Tuhanku, apakah tanda mereka? Allah menjawab, mereka itu menjaga akan bayang-bayang di siang hari, sebagaimana penggembala menjaga kambingnya. Mereka rindu kepada terbenamnya matahari, sebagaimana burung rindu kepada sarangnya. Apabila datanglah malam dan bertambah gelaplah, dan masing-masing kekasih berkhilwah dengan kekasihnya, maka mereka itu menegakkan kakinya padaku, bangun berdiri mengerjakan sholat. Mereka itu membentangkan kepadaku mukanya dengan sujud. Mereka bermunajat dengan aku, dengan kalamku, dan mereka mengharapkan benar kepadaku dengan menganugerahkan nikmatku. Maka di antara yang memekik, yang menangis, di antara yang menyebut aduh dan mengadu dengan mataku, apa yang diderai mereka lantaranku, dan dengan pendengaranku, apa yang dikadukan mereka dari kecintaanku. Yang pertama dari apa yang aku anugerahkan kepada mereka ialah aku lemparkan dari nurku dalam hati mereka. Lalu mereka ceritakan tentang aku sebagaimana aku menceritakan tentang mereka. Yang kedua, kalau ada 7 petala langit dan 7 petala bumi serta isi keduanya dalam raja mereka, niscaya aku asingkannya untuk mereka. Yang ketiga, aku hadapkan wajahku kepada mereka. Adalah engkau melihat orang yang aku hadapkan wajahku padanya? Adakah diketahui oleh seseorang apa yang aku kehendaki menganugerahinya?